segunda hatiku ini saat kau telah pergi. Terasa rindu jiwa ini saat semua jauh dariku. Dan ku lihat kau di sana bersama dia, dan ku dengar bahwa kau mencintainya. Hancurlah sudah rasaku ini untukmu yang telah ku simpan di lubuk hati yang terdalam. Kita yang dulu begitu indah, oh bagaikan bunga. Kini semua kisah itu hilang telah sirna secepat angin yang berhembus dari mulut kita. Kau ajarkan diriku arti sebuah cinta, tapi mengapa dirimu yang mengkhianatinya? Apa aku salah mencintai dirimu sehingga dirimu begitu tega kepadaku? Ku rasa ini sudah cukup bagiku, membuatku kecewa hingga diriku terluka. Jangan pernah lagi kau harapkan cintaku, karena ku tak akan pernah kembali kepadamu. Stop, jangan kau ungkit lagi kisah lama yang mati. Kini aku dah bosan dengan caramu ini. Kini aku putuskan untuk jauh darimu, dan jangan pernah lagi kau tanyakan diriku. Hancurlah sudah rasaku ini untukmu yang telah ku simpan di lubuk hati yang terdalam, dan aku kan coba untuk hapuskan cerita tentangmu dan kenangan bersamamu. Masih ku ingat janji manismu saat kau bersamaku, dan masih ku tanda tawa bersamamu. Namun mengapa kau dustai cinta yang telah bersemi dan tinggalkan aku, hianati cintaku.